genjreng-genjreng. Eh, ngecek lu, ah. Tuh. Eh, hangi gimana rusiko, ah. Wah. Berilah waktu untukku, karena ku tahu kau mampu menjadi pemegang hatiku yang sejati. Sesungguhnya aku tahu pasti apa yang ada di dalam hatiku. Rindu yang kini kian menyerang, selalu yakinkan untuk milikimu. Bila kau ragu, kau percaya aku. Berilah waktu untukku, karena ku tahu kau mampu menjadi pemegang hatiku yang sejati. Dan setiap langkah kakimu, ku selalu mengikutimu. Ku yakinkan bahwa percaya aku. Berilah waktu untukku, karena ku tahu kau mampu menjadi pemegang hatiku yang sejati. Dan setiap langkah kakimu, ku selalu bareng.